Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tambah terasa kita sekarang pada malam ke-28 Ramadan. Itu artinya 1, 2, 3 hari lagi atau maksimal 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Di penghujung Ramadan seperti ini kaum muslimin kebanyakan mereka berjuang dan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar. Qaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, bahwasanya untuk mendapatkan malam Qadar tidak dipersyaratkan harus mengetahui malam itu. Dan tidak dipersyaratkan harus malam suntuk. Seseorang muslim dan muslimah bisa menggapai keutamaan malam qadar dengan dia melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab. Iman kepada Allah dan betul-betul ikhlas mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Disertai dengan zikir setelahnya, ba'diyah setelahnya. Dia mengerjakan salat isya juga berjamaah imanan wahtisaba dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Zikir setelahnya, ba'diyah setelahnya. Kemudian dia mengerjakan salat tarawih setelahnya juga imanan wahtisaba. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Dan seseorang yang terawih bersama dengan imamnya sampai selesai, dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyamu lail terawih bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat qiyamu lail semalam suntuk. Ini sudah cukup dinyatakan seorang muslim dan muslimah tadi menggapai malam qadar. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang melaksanakan maghrib, isya, ba'diyahnya dan juga mengerjakan tarawih dengan iman dan wahtisaba sepanjang Ramadan ini, dan berharap semoga termasuk yang mendapatkan keutamaan sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita juga menyongsong yang namanya Idul Fitri. Artinya tidak lama lagi Ramadan akan pergi. Di penghujung seperti ini kaum muslimin rahimakumullah, ada yang bahagia, ada yang sedih. Sebagaimana ketika datangnya awal Ramadan, ada yang bahagia, ada yang sedih. Bedanya kalau di awal Ramadan yang berbahagia menyambut Ramadan, yang bersuka cita menyambut Ramadan itu kaum mukminin, orang yang punya iman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang saleh, yang merasa berat dengan Ramadan, merasa ada beban puasa, beban terawih, dan yang lain-lainnya, itu kaum munafikin. Sebaliknya, ketika di penghujung Ramadan, yang senang sekali pisah dengan Ramadan, senang pisah dengan Ramadan, merasa beban dia telah lepas, merasa kewajiban telah selesai, itu kaum munafikin. Tapi yang merasa sedih, merasa berat, meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini, itu kaum mukminin. Dia merasa sebentar lagi momen-momen yang sedemikian indah, yang sedemikian besar keutamaannya akan lepas. Yang belum tentu masing-masing kita bisa berjumpa kembali Ramadan tahun depan. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga dikasih kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mukmin, ada yang fasik. Itu alami. Maka yang diharapkan kaum muslimin rahimakumullah ialah di penghujung Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mukmin. Hamba-hamba Allah yang mukmin. Satu sisi kita bahagia ketemu dengan Idul Fitri. Sisi yang lain kita merasa sedih dikarenakan berpisah dengan Ramadan. Momen yang begitu indah selama Ramadan dan berdoa semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan yang berikutnya. Maka upaya kita ialah yang pertama kita betul-betul berjuang di sisa hari yang ada untuk beriman dan beramal saleh. Lima waktunya, lanjut. Qobliyah, ba'diyahnya, lanjut. Duhanya, lanjut. Infak sodakohnya, lanjut. Terawihnya, semakin semangat. Di ujung Ramadan seperti ini. Semoga sebagai husnul khatimah kita untuk Ramadan tahun ini. Yang kedua, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Taubat kepadanya atas kekhilafan kita, kekurangan kita, kesalahan yang kita kerjakan selama ini, kurangnya kita dalam puasa, dalam terawih, dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang ada. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirahnya di penghujung Ramadan. Sebab kalau tidak, kalau belum mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal, di akhir Ramadan, kita termasuk orang yang sengsara, yang didoakan kebinasaan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah dalam hadis yang sahih datang dari banyak sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar mengatakan amin, naik yang berikutnya mengatakan amin. Tiga kali mengatakan amin, amin, amin. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa?" Dia mengatakan, "Datang kepadaku malaikat Jibril." Dia berdoa. Di antara isi doanya, kata malaikat Jibril, Raghima anfum ri'in. Sungguh sengsara, sungguh celaka, sungguh binasa seseorang itu. Tiga kali mengatakan demikian. Dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaja minhu walam yughfar lah. Dia memasuki Ramadan, masuk bulan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan, belum diampuni dosanya. Katakan amin. Maka saya katakan amin. Maka banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal atas kekurangan kita selama ini, atas kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa kita, kemungkaran kita selama Ramadan. Yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang kita sadari atau enggak kita sadari. Banyak taubat kepada Allah, semoga di penghujung Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mendapatkan maghfirah daripadanya sehingga meraih husnul khatimat Ramadan. Husnul khatimah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah athar. Athar ialah sesuatu yang diriwayatkan dari sebagian salaf. Dari salah seorang ulama tabi'in era setelah sahabat. Namanya Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Beliau pernah menyatakan sebuah kalimat. Yang ini merupakan sebuah konsep, sebuah prinsip kita kaum muslimin. Khususnya di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Lihat dari siapa engkau mengambil agama ini. Singkat tapi padat. Asalnya sahih, diriwayatkan oleh banyak para ulama dalam buku-buku mereka. Barakallahu'alaikum. Pada ucapan Muhammad bin Sirin ini, rahimahullah, kaum muslimin rahimakumullah, kita umat Islam diminta untuk selektif di dalam menimba ilmu agama Allah, dalam mempelajari agama Allah, baik mempelajari akidah kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah, terkait dengan akhlak kita, muamalah kita, adab kita, keseharian kita, terkait dengan agama kita, diminta selektif. Jangan asal mendengarkan orang ceramah, tapi dicek terlebih dahulu, siapa dia? Apakah dia mengerti agama Allah ataukah tidak? Paham syariat ataukah tidak? Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya lurus ataukah radikal? Apa yang dia sampaikan setelah itu? Dia menyampaikan keimanan, menyampaikan ketakwaan, menyampaikan ibadah, menyampaikan akhlak yang mulia, menyampaikan kecintaan kepada kaum muslimin, menyampaikan kecintaan kepada negaranya, ataukah justru menebar kebencian? Lihat, siapa yang menyampaikan itu? Lalu apa yang dia sampaikan setelah itu? Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama, agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat dari siapa kamu mengambil agamamu ini. Ini perkara agama. Tidak mungkin kita korbankan agama hanya semata-mata mendengar sebuah ceramah yang menyesatkan. Bahaya. Yang kita korbankan din, agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam urusan duniawi saja selektif. Urusan makan selektif. Urusan tempat tinggal selektif. Urusan yang lain-lain selektif. Lagi sakit cari dokter selektif. Semuanya selektif. Tidak mau yang jelek, maunya yang bagus. Urusan duniawi. Kalaupun kita salah pilih, paling juga rumahnya ya kurang marem, kurang nyaman sedikit. Paling kalau seandainya salah dokter, paling mati. Artinya fisik yang kena. Tapi terkait dengan urusan salah orang dalam mengaji agama Allah, kesesatan hati, penyimpangan akidah, penyimpangan ideologi, tanpa kita sadari, kita merasa benar, kita merasa lurus, ternyata menyimpang, ternyata menyesatkan. Dan itu terkait dengan nanti yaumul qiyamah. Ketika di dunia ini sudah menyimpang, maka di akhirat nanti akan sengsara, lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh para ulama kita dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang pertama sisi ideologi orang yang menyampaikan ilmu. Sisi ideologinya, pemahaman dia. Pemahamannya lurus ataukah tidak? Yang kedua, dari sisi akhlakiyah dia, muamalahnya dia. Ini juga sangat menentukan. Pemahaman lurus, ideologinya lurus. Akhlaknya kurang bagus, kurang tepat. Dikarenakan kita tidak semata-mata mempelajari ilmu yang dia sampaikan, tapi juga mempelajari amal yang dia kerjakan. Kita tidak semata-mata meniru yang dia ucapkan, yang dia utarakan, tapi meniru perbuatan dia, meniru tingkah laku dia. Maka perhatikan akhlakiyah dia. Akhlakiyah dia. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yang juga diperhatikan adalah terkait dengan masalah bagaimana amaliyah dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kesolehannya dia. Sebab ini juga sangat menentukan orang tersebut betul-betul di atas agama yang benar ataukah tidak. Ideologi, amaliyah ibadah, dan akhlakiyah muamalahnya. Sehingga tidak mudah kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan perkara din, perkara agama. Tidak mudah. Besar tanggung jawabnya dia. Orang yang berdiri di depan kaum muslimin seperti sekarang ini, itu bisa tanggung jawabnya. Ketika dia menyampaikan salah, dituntut nanti sampai hari kiamat. Ketika dia salah menyampaikan, ada orang yang menyimpang karena dakwahnya dia, dia akan menang semua dosa orang yang ikut dengan dia. Di dunia, sampai di akhirat nanti. Maka, yang menyampaikan pun juga harus jujur dalam penyampaian ilmiahnya. Sampaikan ilmu yang benar, ayat, hadis, keterangan para ulama. Sampaikan ideologi yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, semuanya benar. Dan bagi kita yang mendengarkannya sebagai para audiens dakwah, sebagai para mad'u dari kaum muslimin, juga harus selektif dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Jangan asal mendengarkan orang yang ceramah, tapi perhatikan baik-baik bagaimana ideologinya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlakiyah dia. Barakallahu fikum. Ini bisa kita kenal, bisa kita ketahui dari yang telah mendahului dia, dari kalangan para da'i-da'i, dari kalangan para mubalig-mubalig, dari kalangan para ustad-ustad yang sebelumnya telah kita kenal baik. Kita tanya kepada beliaunya tentang yang baru datang, siapa dia, bagaimana keadaan dia, bagaimana ideologinya dia, supaya kita betul-betul selektif dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, kaum muslimin rahimakumullah, diharapkan kita punya semangat talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat mengkaji ilmu agama Allah. Di sisi yang lain, kita terbimbing dan terarah dalam mencari ilmu agama Allah. Sebab kalau tidak, akan jatuh dalam banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terutama di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu sendiri, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita baca, berbagai macam ideologi yang menyesatkan, ideologi terorisme, radikalisme, jihadisme yang begitu menyimpang, merebak di mana-mana. Dan meracuni pemikiran banyak kaum muslimin. Tidak hanya yang muda-muda, yang tua-tua juga iya. Yang perempuan-perempuan juga iya. Yang anak-anak juga iya. Maka harus ekstra waspada. Kita, keluarga kita, handai tolan kita, harus betul-betul selektif dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai baik-baik ucapan di atas. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Lihat orangnya dulu. Baru kemudian apa yang dia sampaikan. Kalau orangnya lurus, insya Allah yang dia sampaikan akan lurus. Tapi kalau orangnya gak beres, yang dia sampaikan pasti ada racun-racun yang mengerikan. Yang bisa mengotori akidah kita, akhlakiyah kita, bahkan mungkin etologi kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita semua, anugerah taufik, anugerah hidayah, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla, Allah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar, kepada shiratal mustaqim, dalam menapaki kehidupan duniawiyah kita dan agama kita. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama husnul khatimah Ramadan tahun ini, dan juga husnul khatimah untuk kehidupan kita nanti. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mesti saya utarakan, mohon maaf kalau terlalu lama dan terlalu panjang terawih dan ceramahnya, dikarenakan jamnya sudah mendekati 8:30. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.